sekolah, bebas berbunyi, dan udah bebas, menyenangkan. Yang tertunggu siapa? Doa idaman, doa berjanji, kepadaku. Waktu nyontek tadi, kau janji kepadaku, berjanji kan menjadi pacar guru paling syahdu. Di sekolah, sekolah bel berbunyi, tanda bebas, menyenangkan. Yang ku tunggu, siapa? Doa idaman, doa berjanji. Kepadaku, waktu nyontek tadi, kau kan janji kepadaku, berjanji kan menjadi pacarku paling syahdu. Menyenangkan yang ku tunggu, siapa? Kau idaman, kau berjanji kepadaku. Waktu nyontek tadi, kau kan janji kepadaku, berjanji kan menjadi pacarku paling syahdu. Di sekolah, menyenangkan yang ku tunggu.